Mitra Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi menilai, langkah Menteri Perdagangan yang mundur dari posisinya untuk lebih fokus pada pemilu 2014 perlu dicontoh. Hal itu dinilai dapat menghindari adanya kepentingan-kepentingan tertentu dalam melakukan tugasnya sebagai pejabat negara. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, setelah mundurnya Gita Wirjawan, siapa yang menurut Anda cocok menggantikan posisinya sebagai Menteri Perdagangan? Sebenarnya paling gampang itu sebenarnya dia punya menteri muda saja, karena dia kan sudah pengalaman ya, dan sudah ada di sana juga, tinggal melanjutkan saja. Daripada diangkat menteri baru dalam 3-6 bulan bisa bikin apa sih, mesti belajar lagi. Jadi sebenarnya kalau mau menurut saya itu dirangkap saja oleh menteri mudanya, atau kalau enggak ya presiden tugaskan aja salah satu menterinya yang sudah yang ngerti persoalan-persoalan selama pemerintahan dia ini, sehingga dia bisa mencari orang-orang yang sama sekali bukan orang baru sama sekali, yang menurut saya malah mesti belajar lagi, dan tidak ada waktu lagi 3-6 bulan untuk belajar menurut saya. Jadi Pak Bayu itu aja menteri mudanya diangkat, saya pikir sudah enggak juga banyak kok yang bisa dikerjakan lagi dalam rangka pemilu ini, cuma meneruskan apa yang sudah ada aja. Jadi saya pikir kalau saya melihat ke sana aja yang simple, jangan punya pertimbangan politik yang aneh-aneh lagi menurut saya. Nah, yang dilakukan Gita Wirjawan merupakan inisiatif yang perlu dicontoh. Lalu, apakah tidak sebaiknya diberikan aturan yang jelas kepada pejabat yang mempunyai kepentingan tertentu dalam pemilu untuk mengundurkan diri juga? Sebenarnya harus dibuat undang-undang yang ke depan itu sebenarnya nggak bisa lagi yang angkat yang begini-begini ini ya. Saya pikir ini akan menimbulkan satu selalu conflict of interest ya. Mereka kan bisa, ya bukan ketua-ketua partai itu, dari partai pun yang profesional ataupun yang dari partai itu kan bisa juga ditunjuk tanpa dia menjadi ketua partai dan mempunyai kepentingan yang macam-macam ya. Harus ada aturan di mana kode etiknya daripada pemerintahan sekarang ini, di mana jangan orang menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan-kepentingan partai dan lain-lain, yang susah sekali untuk kita ini mencegah dan bisa membeda-bedakan itu ya. Nah, kode etik ini menurut saya yang belum ada, dan ini harus diadakan untuk pemerintahan yang akan datang. Kalau enggak, negara ini tambah rusak gitu loh. Kalau ini semua dibiarkan aja sehingga akhirnya kita nggak tahu, termasuk juga nanti gubernur, bupati dan lain-lain itu juga begitu kan, menyalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Akhirnya negara kita yang dikorbankan, yang masuk ke KPK semua sebagian besar, itu menurut saya nggak benar gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.